Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarh Usuli Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa atala umruh. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan derajat yang kedua yang dibawakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan bahwa keimanan itu memiliki dua derajat, yang mana masing-masing dari derajat yang beliau sebutkan terkandung padanya dua perkara, sehingga bila dihitung maka jumlahnya ada empat. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu semua, arsalallahu rusul wa anzala al-kutub yukallifu al-ibad bi awamir wa nawahin wa aqaid wa ibadat wa ma syakala dhalik. Bersamaan dengan itu semua, Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus para rasul. Iya. Dan menurunkan kitab serta memberikan beban taklif kepada hamba-hambanya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan juga terkait masalah akidah, ibadah dan yang semisal dengan itu. Nah. Fal muti' yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Maka orang yang taat dengan itu semua, dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ikhtiar, ya, pilihan dan juga kehendak dari sang hamba itu sendiri. Iya. Jadi kata beliau, hamba yang mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu semua dilakukan berdasarkan pilihan dan juga kehendak dari sang hamba itu sendiri. Nah, wa dzalika la yunafi masyiatallahi wa qudratahu subhanahu wa ta'ala. Namun hal itu tidaklah menafikan kehendak dan kudrah, iya, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya ketaatan yang dipilih dan juga yang diinginkan oleh seorang hamba itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami ya? Karena kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah dan akidah Jahmiyah. Nah, kalau Jahmiyah, mereka tidak menetapkan kehendak kepada makhluk. Ya. Tapi mereka menyandarkan secara totalitas bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, mereka menetapkan bahwa makhluk itu memiliki kehendak. Hanya saja kehendak makhluk berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami perbedaannya ya? Paham? Mirip-mirip. Yang membedakan adalah pengisbatan iradatul makhluk. Faman ata'ah, kata beliau, maka barang siapa yang taat kepada Allah, wasalaka sabilar rusul al-kiram, serta menempuh jalan para rasul yang mulia, fajaza'uhu al-jannah, maka balasan yang akan didapatkan oleh orang atau hamba yang taat tersebut adalah surga. Iya. Wa man 'asa ar-rusula wa kadzdzabahum wa khalafahum. Namun barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul dan mendustakan mereka serta menyelisihi perintah-perintah mereka, husiba 'ala dzalika, maka dia akan dihisab dengan perbuatannya itu, wajuziya ala miqdari inhirafihi, dan dia akan dibalas sesuai dengan kadar penyimpangan yang ada pada sang hamba tadi. Nah, siapa saja ya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada rasulnya ya, yang diutus di tengah-tengah mereka, taib, maka dia akan mendapatkan balasan berupa surga. Dan sebaliknya, siapa saja yang mendustakan rasul tersebut dan bermaksiat serta menyelisih perintahnya, maka dia akan dibalas sesuai dengan kadar penyelisihan dia terhadap rasul tersebut. Nah, in kana kufran fannaru khalidan mukhalladan fiha. Apabila penyimpangan dia, penyelisihan dia tersebut terhadap rasul tadi itu terkandung padanya kekufuran, maka balasan yang akan dia dapatkan adalah neraka, khalidan mukhalladan fiha, dia kekal dan dikekalkan di dalam neraka tersebut. Ya, ketika penyimpangan dia tadi menyeret dia terjatuh ke dalam kekufuran, maka sudah pasti ya, balasan yang akan dia peroleh adalah neraka jahannam. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa in kana min ashabil kaba'ir yadkhulu tahta masyiatillah. Namun apabila dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan dosa besar selain dari kekufuran, maka yadkhulu tahta masyiatillah. Dia akan digolongkan atau akan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a afa anhu wa insya'a azabah. Nih, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan ampuni ya dosa-dosa besar dia tersebut. Namun apabila Allah menghendaki pula, Allah akan azab dia dengan azab sesuai dari kadar dosa yang dia kerjakan. Nah, iya. Kalau kekufuran jelas, ya, tidak ada maaf, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi penduduk neraka kekal selama-lamanya. Dengan syarat, dia mati di atas kekafiran. Nah, namun apabila dia melakukan dosa selain dari kekufuran, yaitu dosa-dosa besar, seperti zina, mencuri, meminum khamar, membunuh, iya, selama dosa itu tidak menyeret dia untuk terjatuh ke dalam kekufuran, maka dia berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa besar tersebut, maka keadaan dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Ya, Allah akan maafkan dosa yang pernah dia lakukan tadi. Namun apabila Allah menghendaki pula, Allah akan mengazab dia sesuai dengan kadar dosa yang dia kerjakan. Difahami ya? Nah. Barakallahu fikum. Iya, berbeda halnya dengan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan bahwa ashabul kabair, ya, pelaku dosa besar itu kufur. Ya. Kafir. Keluar dari Islam. Nah, seluruh pelaku dosa-dosa besar, maka mereka kafir. Ya. Keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Nah, dan mereka di akhirat kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain. Keadaan dia berada dalam satu keadaan di antara dua keadaan. Iya. Jadi antara Islam dan kufur, maka kata mereka pelaku dosa besar itu di tengah-tengahnya. Iya. Jadi tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Nah, ini hukum yang mereka berikan ketika di dunia. Namun hukum yang mereka berikan ketika di akhirat, mereka menggolongkan pelaku dosa besar ke dalam golongan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Iya, mereka tidak berani mengatakan kafir. Nah, namun mereka berani memvonis bahwa pelaku dosa besar itu di hari kiamat nanti akan kekal di dalam neraka. Iya. Ujungnya sama dengan Khawarij. Barakallahu fikum. Difahami ya? Baik. Kemudian kata beliau asy-syahid. Ya. Jadi intinya innal iman bil qadari khairihi wa syarrihi la yunafil qiyam wan nuhud bisyara'i. Sesungguhnya keimanan terhadap takdir baik yang baik maupun yang jelek itu tidak menafikan untuk melaksanakan syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Iya, jangan sampai ada yang beranggapan bahwasanya ya ketika ada orang yang beriman terhadap takdir maka konsekuensinya dia akan menjadi hamba yang malas di dalam beribadah. Alasannya kenapa? Ya karena di dalam takdir kan sudah ditetapkan mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Ya. Kalau begitu, kalau memang saya ditakdirkan sebagai penduduk atau sebagai orang-orang yang menghuni neraka nanti, percuma dong saya ibadah. Ya mending gak usah saya ibadah. Iya. Atau mungkin kalau saya ditakdirkan sebagai orang yang masuk ke dalam surga nantinya, ya, saya akan puas-puaskan di dunia ini dengan melakukan kemaksiatan. Ya, toh ujung-ujungnya saya akan masuk ke dalam surga. Nah, ini anggapan yang keliru. Ya. Justru sebaliknya ketika seorang itu beriman terhadap takdir, maka dia akan lebih ya, semangat di dalam melaksanakan dan menjalankan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia tidak mengetahui dia ini termasuk ke dalam golongan mana. Ya, apakah golongan yang baik fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir ataukah dia ke dalam golongan orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka sa'ir? Ya, dia tidak mengetahui. Nah, sehingga akan lebih apa namanya? Bersemangat ya di dalam menjalankan perintah dan larangan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala membawakan hadis ya. Potongan hadis. Naam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramalah kalian maka setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan untuknya. Iya. Nah, hadis ini memiliki asbab. ya memiliki sebab yang akan disebutkan pula oleh Syekh. Beliau mengatakan wa qad sa'alahu ba'dun nas fimal amal al-yawm. Sebahagian sahabat pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, fimal amal yaum? Iya, bagaimana dengan amalan kita saat ini yang kita kerjakan sekarang ini? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir amil amru musta'nif? Ya. Apakah amalan yang kita kerjakan ini itu sebelumnya telah tercatat di dalam takdir, ya, di dalam lembaran-lembaran takdir ataukah tidak? Ya. Ataukah perbuatan yang kita lakukan ini itu sifatnya baru ditakdirkan ketika sang hamba itu akan mengerjakannya? Ini para sahabat bertanya. Ya, apakah perbuatan kita makan, minum, ya, itu sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, ataukah itu ditetapkan ketika sang hamba itu akan mengerjakannya? Difaham ya? Baik. Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, bal fima fihi jaffatil aqlam wa jarat bihil maqadir. Ya. Bahkan kata beliau, amalan-amalan yang kalian kerjakan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Telah ditulis 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya. Seluruh amalan-amalan makhluk telah tercatat secara rinci di dalam Lauhul Mahfuz. Maka para sahabat yang mendengarkan hal itu kembali bertanya, qila fa fimal amal? Terus apa fungsinya kita beramal? Iya, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fungsinya kita beramal wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Toh kalau memang kita ditakdirkan menjadi hamba yang bertakwa, ya kita akan menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada ketakwaan tersebut, ya, tanpa perlu kita bersusah payah. Atau kalau memang kita ditakdirkan menjadi hamba yang celaka, hamba yang fasid, sekalipun kita berupaya untuk melakukan ketaatan, ujung-ujungnya kita menjadi hamba yang fasid. Iya. Jadi apa gunanya kita beramal kalau semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, i'malu. Ya, beramallah kalian, fakullun muyassarun, maka setiap kalian akan dimudahkan. Ya, dimudahkan untuk apa? Lima khuliqa lahu. Dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Iya. Orang yang tergolong sebagai ahlul jannah, maka dia akan dimudahkan. Ya, selama dia hidup di dunia ini untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Iya. Sebaliknya orang yang telah ditetapkan sebagai ahlun nar, maka di dunia ini akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Iya. Dan kita tidak tahu termasuk ke dalam golongan manakah dari dua golongan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya. Nah, jadi ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan kebajikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah karena antum saat itu tengah dimudahkan untuk menjadi penduduk surga. Ya, sebaliknya ketika antum sulit, dipersulit untuk melakukan kebaikan, ya, dan sebaliknya dipermudah untuk melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka curigai diri antum. Iya. Jangan sampai ya antum termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlun nar. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah minan nar. Naam. Baik. Difahami ya? Nah, intinya selama kita hidup di dunia ini, maka kita upayakan untuk selalu melakukan perintah-perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal pula. Yang dengan itu kita berharap ya ketika di akhir kehidupan kita nanti akan ditutup dengan husnul khatimah. Ketika seorang hamba di akhir kehidupannya ditutup dengan husnul khatimah, maka sudah dipastikan sang hamba itu akan mendapatkan surga. Innamal a'mal bil khawatim. Ya, amalan itu yang menjadi patokannya adalah penutupnya. Iya. Segala sesuatu, amalan sholat, puasa dan yang semisalnya, yang menjadi patokan adalah penutupnya, akhirnya. Ketika akhirnya baik, maka yang sebelumnya jelek itu akan tertutupi dengan kebaikan itu, akan diampuni dengan kebaikan tersebut. Namun ketika akhirnya jelek, sekalipun awalannya bagus, maka awalan itu akan terhapus dengan kejelekan yang dilakukan di akhir ibadah atau di akhir kehidupan. Iya. Salat demikian, puasa demikian, zakat demikian, dan amalan-amalan kebajikannya yang lainnya. Demikian pula kehidupan kita. Iya. Kehidupan kita. Nah, akan menjadi patokan atau yang menjadi patokan adalah akhir dari kehidupan kita. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya man qala la ilaha illallah inda mautihi dakhala aljannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa bisa? Karena dia menutupi akhir hidupnya dengan zikrullah, kebaikan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia digolongkan ke dalam orang-orang atau hamba-hamba yang husnul khatim. Demikian pula ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita singgung. Ya, innal 'abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada seorang hamba yang semasa hidupnya sibuk dengan amalan kemaksiatan, amalan penduduk neraka. Iya. Terus dia kerjakan itu sampai jarak dia dengan neraka hanya sejengkal saja. Artinya sudah sangat dekat dia dengan neraka. Iya. Bahkan di sisa hidupnya saja, di sisa usianya saja, dia habiskan untuk berbuat maksiat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di dalam Lauhul Mahfudz bahwasanya dia menjadi penduduk surga. Ya, yang kemudian di akhir kehidupannya dia diberi kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan penduduk surga. Iya, sehingga dengan itu dia menutup kehidupannya dan dia masuk ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan banyak kisah yang menyebutkan tentang hal itu. Di antaranya kisah dari anak seorang Yahudi. Ya. Anak seorang Yahudi yang sakit berkepanjangan, kemudian ketika sudah sakaratul maut, maka Nabi alaihi salatu wasalam datang mengunjungi sang anak tersebut. Iya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengajak sang anak yang beragama Yahudi tadi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pada saat itu sang anak tersebut menengok ke arah ayahnya. Ya, kemudian sang ayah paham bahwasanya anak ini meminta izin kepada ayahnya. Maka sang ayah yang ketika itu beragama Yahudi mengatakan ati Abul Qasim, ikuti ya, taati Abul Qasim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang anak tadi bersyahadat. Selesai bersyahadat, langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkan anak tersebut dari kekekalan di dalam neraka. Dipahami ya? Tapi ini salah satu contoh. Belum lagi contoh-contoh yang lainnya yang terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ya, yang kalau kita berpikir, anak itu tidak pernah melakukan amalan ketaatan semasa hidupnya. Malah dipenuhi dengan kesyirikan. Iya. Namun di akhir hidupnya, dia melakukan perkara kebaikan, yaitu masuk ke dalam Islam, sehingga kesyirikan yang dia lakukan sepanjang usianya tadi itu hilang, ya, dihapuskan oleh Allah dan dicatat sebagai hamba yang beriman yang kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Naam, nas'alallaha an yaj'alana min ahliha. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk penduduk surga. Baik. Kemudian kata beliau, fa ahlus sa'adah yuyassaruna li amali ahlis sa'adah. Maka ahlus sa'adah, ya, orang-orang yang bahagia di akhirat nanti, mereka akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Wa ahlus syaqawah, sebaliknya, penduduk neraka, yuyassaruna li amali ahli syaqawah, akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka. Wa qawluhu i'malu, adapun ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, i'malu, yakni i'malu bi syara'illah. Maksudnya adalah beramalah dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah a'taka ikhtiyaran. Ikhtiyaron. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau pilihan. Iya, kita memiliki pilihan. Ya, kita hidup di dunia ini bisa memilih mau jadi apa kita. Iya. Iya kan? Ada keinginan di dalam hati kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti ataukah sebaliknya? Nah, itulah ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam diri kita. Wa ataka qudratan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan untuk merealisasikan keinginan tersebut. Wa ataka aqlan tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal wat ta'ah wal ma'siyah. Dan Allah Subhanahu wa taala pula menciptakan untuk kita akal. Ya, yang dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana petunjuk dan mana kesesatan, mana ketaatan dan mana yang namanya kemaksiatan. Iya. Nah. Ini semua adalah media. Iya, sarana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Yang dengan itu kita dapat membedakan antara perkara yang dapat mengantarkan kita kepada surga dan perkara yang dapat mengantarkan kita kepada neraka. Tinggal kita yang memilih. Nah, tinggal kita yang memilih. Dan pilihan yang kita pilih dan kita jalani, iya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah takdirkan kepada kita. Paham ya? Baik. Nah, jadi antum misalnya ada info taklim. Di situ kan ada pilihan bagi antum. Hadir apa enggak? Ya kan, di dalam hati antum itu. Tinggal nanti mana yang paling mendominasi. Apakah antum akan hadir di majelis tersebut ataukah tidak? Iya, itu namanya ikhtiar yang Allah ciptakan kepada seorang hamba. Nah, nanti pada saat waktunya tinggal kita melihat apakah dia merealisasikan keinginan dia tersebut ataukah tidak. Itu namanya kudrah, kemampuan di dalam merealisasikan pilihan yang dia telah pilih. Ya, dia sudah berniat saya akan taklim nanti malam. Ketika mendekati waktu taklim, dia berangkat taklim. Itulah yang dimaksud dengan al-iradah wal qudrah. Paham ya? Yang itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham? Paham apa berapa? Insyaallah. Baik, karena kemarin pertemuan kemarin ana lihat masih bingung-bingung. Nah, itu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Jahmiyah. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Wallahu yuhasibuka ala ma a'taka min hadhihi al-alat. dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab engkau terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari media ini semua. Ya, akal, kemudian keinginan, kemampuan, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, kepada apa dia pergunakan? Ya, Allah sudah menciptakan akal dia. Apakah dengan akal itu dia mengikuti al-haq ataukah sebaliknya? Dia mengakal-akali al-haq. Ya. Apakah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada sang hamba tadi dia pergunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ataukah sebaliknya? Iya. Melaksanakan larangan dan menjauhi perintah. Baik. Ataukah iradah, keinginan ya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada masing-masing kita. Apakah dengan keinginan itu kita pergunakan untuk ya mendorong diri kita agar semangat di dalam melaksanakan ketaatan ataukah sebaliknya? Mendorong diri kita untuk semangat di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan dihisab. Ya. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari hisab itu merupakan hari yang sangat mengerikan. Iya. Bagi sang hamba. Kalau seandainya sang hamba itu dipilih, ya, diberi pilihan, apakah antum mau dihisab ataukah ditebus dengan orang yang paling antum cintai, maka dia akan memilih untuk ditebus dengan orang yang paling dia cintai. Karena saking mengerikannya ketika yaumul hisab tersebut. Yang mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memaparkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, sekalipun dosa yang telah kita bertobat darinya. Iya. Tetap akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Ya, dari Bani Adam, dari semenjak Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir. Iya. Baik. Sungguh sangat sangat mengerikan. Iya. Barakallahu fikum. Dan pada saat itu pula ditentukan ya sang hamba itu apakah termasuk dari golongan orang-orang yang diselamatkan dari api neraka ataukah tidak. Nah, nas'alullah at-taisir minha, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menjalani keadaan tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wa hadhil adawat allati tamayyazta atau tumayyazta biha anil hayawanat wal jamadat. Seluruh media-media ini itu merupakan media yang membedakan kita dari hewan dan benda mati. Iya. Sama-sama makhluk hidup. Namun dengan adanya apa yang kita sebutkan tadi, akal, kemampuan, kudroh, dan juga ikhtiar, itu membedakan antara manusia dengan hewan. Iya. Sehingga di dalam ayat disebutkan orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka mereka pada hakikatnya sama dengan hewan. Bahkan lebih jelek daripada hewan. Ya. Lahum qulubun. Mereka lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adhall. Apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum udhunun adhanun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adol. Ya, mereka memiliki hati, memiliki akal, namun tidak dipergunakan untuk memahami al-haq. Mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mereka memiliki telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, maka mereka pada hakikatnya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih jelek daripada hewan ternak. Kenapa lebih jelek? Karena hewan ternak mereka tidak memiliki itu semua. Ya, sehingga wajar mereka melakukan sesuai dengan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Berbeda halnya dengan manusia. Ya, diberikan itu, diberikan akal, diberikan hati, ya, diberikan mata, telinga yang fungsinya untuk meninggalkan, ya, menjauhi hawa nafsu dan melaksanakan perintah-perintah Allah, namun dia tidak pergunakan itu semua. Ya, sehingga dia menjadi makhluk yang lebih jelek dari hewan. Nah, oleh karena itu bila ada ya manusia yang demikian keadaannya, maka dia adalah makhluk yang lebih jelek dari hewan. Ya, seperti orang-orang kafir, ya, tidak memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, wa hiya manatul mas'uliyah amama Allah tabaraka wa taala. Dan itu semua adalah inti dari tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah di hadapannya kelak. Wa 'alaiha yatarattabul jazaa' sawa'an kana ikraman aw ihanatan. Dan dengan itu pula akan dibalas, ya, baik itu berupa pemuliaan ataupun kehinaan. Ya, kalau digunakan untuk perkara yang baik, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Namun kalau dia gunakan untuk perkara yang jelek, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah. Thank you.